Bayangkan skenario ini. Saudara Anda, dia meminjam mobil Anda untuk pergi keluar kota akhir pekan ini. Oke, terdengar biasa aja ya. Ya, awalnya. Tapi tiba-tiba, di tengah jalan, dia ditangkap polisi atas sebuah tuduhan kejahatan. Wah, pasti panik dong. Jelas. Saudara Anda langsung dibawa ke kantor polisi. Dan mobil Anda, mobil yang Anda beli dengan hasil keringat sendiri, yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut, malah disita sebagai barang bukti. Ini situasi yang lumayan sering terjadi di lapangan. Nah, Anda mendatangi pihak berwenang, kan? Bawa BPKB, bawa semua dokumen sah, mencoba menjelaskan kalau Anda itu nggak terlibat sama sekali. Iya. Tapi, sistem hukum kita menatap Anda dan pada dasarnya mengatakan kalau Anda nggak punya hak sedikit pun untuk memprotes penyitaan itu di pengadilan dengan cepat. Betul. Anda bukan tersangka, Anda bukan keluarga tersangka yang dibela, Anda cuma pihak ketiga, mobil Anda lenyap gitu aja ke dalam lubang hitam birokrasi, dan ya, Anda dibiarkan tidak berdaya. Skenario itu memang terdengar kayak mimpi buruk di sebuah negara otoriter ya. Tapi ironisnya, itu adalah realitas hukum yang hidup dan dipraktekkan di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Oh wow, puluhan tahun? Iya. Kita kan selalu berasumsi kalau hukum acara pidana itu adalah perisai pelindung warga negara dari kesewenang-wenangan negara, ya kan? Setidaknya itu yang diajarkan di sekolah. Betul. Kalau ada tindakan aparat yang melanggar batas, kita membayangkan selalu ada pintu darurat yang bisa kita ketuk di pengadilan untuk minta keadilan segera. Tapi nyatanya, pintu itu seringkali terkunci rapat. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Hari ini, kita bakal membongkar sebuah teks hukum krusial yang mengatur denyut nadi keadilan di jalanan dan di ruang interogasi. Betul sekali. Kita akan membedah bab 3, yaitu pra-peradilan dalam kuahap lama atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Sumber yang kita miliki hari ini berisi analisis historis dan kritis tentang bagaimana mekanisme hukum di Indonesia bekerja. Atau lebih tepatnya, bagaimana ia gagal bekerja. Iya, atau lebih menakutkannya lagi, bagaimana ia dirancang untuk memberikan perlindungan yang nyata buat kita semua. Misi kita dalam penelusuran mendalam ini adalah mengajak Anda melihat kebalik tirai hukum. Kita mau cari tahu bagaimana sebuah institusi bernama pra-peradilan yang di atas kertas seharusnya jadi pahlawan HAM justru berubah jadi sebuah ilusi. Kita akan melihat bagaimana sistem ini jadi macan ompong dan mengapa reformasi hukum adalah sebuah keniscayaan. Tepat. Ini diskusi yang sangat relevan. Oke, mari kita bedah hal ini. Tapi sebelum kita mulai mengkritik sistemnya, saya rasa kita harus membangun empati sejarah dulu ya. Setuju. Kita harus paham dunia kayak apa yang melahirkan aturan ini. Ya, karena kalau kita baca sejarahnya, lahirnya KUHAP di tahun 1981 ini dirayakan besar-besaran loh. Kenapa pada masa itu undang-undang ini dianggap sebagai sebuah terobosan yang revolusioner? Begini. Kita harus merasakan nuansa zaman sebelum tahun 81 untuk benar-benar memahaminya. Pada masa itu, masyarakat Indonesia dihakimi dengan hukum warisan kolonial Belanda. Hukum kolonial yang mana nih? Sistemnya sangat pluralistik dan diskriminatif, dirancang dengan semangat pecah belah dan kuasai. Kalau Anda tinggal di Jawa dan Madura, Anda tunduk pada aturan yang disebut HIR. HIR itu singkatan dari? Herziene Inlands Reglement. Nah, tapi kalau Anda tinggal di luar Jawa dan Madura, aturan yang berlaku beda lagi. Namanya RBG atau Rex Reglement Buitenge Wester. Tunggu, jadi geografis tempat tinggal kita menentukan nasib hukum kita? Persis. Dan yang lebih buruk dari itu, filosofi dasarnya bukanlah untuk mencari keadilan bagi warga negara. Lalu untuk apa? Murni untuk melindungi ketertiban penguasa kolonial. Seorang penduduk pribumi yang dituduh melakukan kejahatan pada masa itu hampir nggak punya hak prosedural sama sekali. Wah, ngeri juga ya. Banget. Aparat penegak hukum zaman HIR dan RBG punya kekuasaan yang nyaris absolut. Nggak ada mekanisme komplain, nggak ada kewajiban nyediain pengacara dari awal, dan kontrol terhadap penyidik bisa dibilang nihil. Tersangka itu diperlakukan murni sebagai objek. Bukan subjek hukum yang punya hak ya? Betul. Lalu Orde Baru datang dan pada tahun 1981 mensahkan KUHAP. Nah, disinilah transisinya. Tiba-tiba kita punya satu hukum nasional yang seragam dari Sabang sampai Merauke. Benar, ini lompatan besar. Tersangka mendadak punya hak untuk segera diadili, berhak dapat bantuan hukum, bisa nelpon keluarga, dan tentu saja ada hak untuk mengajukan pra-peradilan ini. Di atas kertas, kayaknya rezim saat itu peduli banget sama HAM. Terlihat seperti itu, iya. Tapi mari kita coba adil dan lihat dari kacamata mereka saat itu. Di awal tahun 80-an, negara ini kan butuh stabilitas untuk membangun ekonomi, kan? Pembangunan adalah fokus utama. Kalau rejim membiarkan setiap polisi yang nangkap penjahat bisa dengan mudah diseret ke pengadilan oleh si tersangka itu sendiri, penegakan hukum bisa lumpuh dong. Negara butuh keamanan, bukan sistem yang terlalu memanjakan tersangka, kan? Nah, Anda baru saja menyentuh inti perdebatan utamanya. Itulah persisnya tarik ulur yang terjadi di ruang perumus undang-undang pada masa itu. Gimana tuh dinamikanya? Dalam teori hukum pidana, ada dua kutub ekstrim yang selalu bertarung. Yang pertama adalah crime control model, dan yang kedua due process model. Oke, bedanya apa? Crime control itu memprioritaskan efisiensi pemberantasan kejahatan. Aparat dikasih keleluasaan luas, prosesnya cepat, dan hak individu sedikit dikesampingkan demi keamanan publik. Pendekatan tangan besi lah ya. Kasarnya begitu. Sementara, due process memprioritaskan keadilan prosedural. Aparat diawasi sangat ketat, hak individu dijaga maksimal, dan prinsip praduga tak bersalah adalah rajanya. Berarti KUHP 81 ini di posisi mana? KUHP 81 lahir sebagai produk kompromi politik Orde Baru. Di satu sisi, mereka butuh legitimasi HAM di mata internasional. Supaya kelihatan modern ya? Betul, supaya kelihatan demokratis. Makanya mereka memunculkan istilah pra-peradilan dan hak-hak tersangka. Tapi secara substansi, rezim gak mau kehilangan instrumen kontrol keamanannya. Oh, jadi mereka main dua kaki? Persis. Pendekatannya tetap condong sangat kuat ke arah crime control, di mana aparat diberi keleluasaan luas. Wah, ini tuh ibaratnya gini. Kayak kita beli komputer canggih di tahun 80-an. Pas awal keluar, wah, revolusioner banget. Tapi sistem operasinya sengaja dikunci sama pabriknya, biar kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau dipakai untuk kebutuhan hari ini, ya sama sekali nggak relevan. Analogi yang sangat pas. Tapi tunggu dulu. Kalau di tahun 1981 ini dianggap langkah maju, kenapa pada akhirnya sistem pra-peradilan ini disebut sekedar pengakuan palsu terhadap due process? Menjawab itu, kita harus masuk ke pasal 77. Kita harus membedah apa yang sebenarnya boleh dan nggak boleh digugat. Disinilah ilusi pengawasan itu terungkap jelas. Oke, mari kita bongkar pasalnya. Pasal 77 ini mengunci objek yang bisa digugat sangat sempit. Hanya tiga hal. Sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, dan sah atau tidaknya penghentian perkara. Cuma tiga itu? Cuma tiga itu. Kayak penggeledahan rumah paksa, penyitaan barang milik pihak ketiga yang gak bersalah, itu luput semua. Gila. Dan yang paling parah, penetapan status tersangka itu sendiri juga gak bisa digugat. Tunggu. Terus siapa yang berhak menggugat? Kalau cuma dibatasi begitu? Hanya tersangka dan keluarganya. Korban kejahatan yang perkaranya tiba-tiba dihentikan sepihak oleh polisi, yang sering kita sebut SP3, atau pihak ketiga kayak Anda yang mobilnya disita tadi, nggak punya ruang gugatan cepat di pra-peradilan. Ini kacau sih. Tapi taruhlah saya ditangkap nih, dan saya berhasil bawa kasus saya ke pra-peradilan karena masuk syarat. Apakah di sidang itu saya bisa benar-benar dapat keadilan? Sayangnya, pengujian yang dilakukan hakim pra-peradilan itu sangat dangkal. Kita menyebutnya sebagai pengujian daftar periksa atau checklist review. Checklist gimana maksudnya? Jadi hakim tuh cuma ngecek formalitas aja. Mana surat penangkapannya? Ada. Ada tanda tangannya? Ada. Udah, gitu doang. Loh, hakim nggak menilai apakah saya beneran bersalah atau penangkapan itu benar-benar diperlukan? Sama sekali nggak. Hakim nggak berwenang masuk ke pokok perkara atau menilai apakah penangkapan itu proporsional. Selama surat-suratnya lengkap secara administratif, tok palu penangkapan Anda sah. Wow, jadi ini tuh persis kayak seorang satpam di gedung pertunjukan yang cuma ngecek apakah Anda bawa secarik kertas tiket. Mm-mm. Tapi dia sama sekali nggak peduli apakah tiket itu asli, palsu, atau hasil curian. Selama Anda bawa kertas, Anda boleh masuk. Sistemnya benar-benar buta dong. Benar-benar buta substansi. Dan karena pendekatan checklist yang dangkal tadi, kita melihat efek domino berupa kehancuran fungsional pra-peradilan di lapangan. Kehancuran seperti apa? Tingkat keberhasilan gugatan pra-peradilan itu sangat rendah. Secara historis, angkanya di bawah 10%. Di bawah 10%? Wah, itu sih nyaris mustahil untuk menang. Kenapa bisa sebawah itu? Ada beberapa faktor struktural. Pertama, waktu 7 hari yang diberikan undang-undang itu terlalu singkat bagi pengacara untuk menyiapkan bukti. Ya iyalah. Hari pertama klien ditangkap, keluarga bingung. Cari pengacara aja bisa makan waktu 3 hari. Persis. Kedua, hakim juga takut menghalangi penegak hukum. Di era Orde Baru, mengabulkan gugatan melawan negara itu bisa berakibat buruk bagi karir hakim. Oh, ada tekanan institusional. Dan yang ketiga, nggak ada sanksi yang tegas buat aparat kalau mereka terbukti salah tangkap. Mereka nggak punya efek jera. Jadi wajar aja kalau para tokoh hukum kita mengkritik habis-habisan ya. Prof. Yahya Harahap, beliau kan menyebut pra-peradilan ini sebagai macan ompong. Istilah yang sangat legendaris. Di atas kertas kelihatan garang bawa embel-embel HAM, tapi pas di ruang sidang, nggak ada giginya sama sekali buat gigit aparat yang sewenang-wenang. Betul sekali. Dan Prof. Andi Hamzah juga menyoroti hal yang sama. Gimana kata beliau? Beliau menekankan bahwa sistem ini nggak bisa menangani kejahatan modern. Bayangkan kejahatan cyber, di mana aparat menyita server atau aset digital senilai miliaran, tanpa kejelasan prosedur. Sistem pra-peradilan kita cuma bengong, nggak tahu harus ngapain. Dan ini banyak buktinya kan? LBH dan YLBHI sering mendokumentasikan kegagalan sistematis ini. Sangat sering. Jika kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, ini melahirkan sebuah budaya impunitas. Aparat menjadi kebal, dan pelanggaran HAM seperti penahanan tanpa batas waktu atau penyitaan sembarangan itu malah dinormalisasi. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Apa itu? Kalau semua akademisi, mantan hakim agung, dan praktisi hukum udah tahu betul bahwa sistem ini gagal dan penuh cacat struktural, kenapa sistem ini bisa bertahan puluhan tahun tanpa diganti? Kok parlemen diam aja? Merevisi hukum acara pidana itu bukan cuma soal ngedit pasal, tapi soal merebut kekuasaan. Menguatkan perlindungan tersangka berarti memotong kewenangan polisi dan jaksa, kan? Iya, pasti mereka nggak mau. Betul. Institusi besar ini melakukan lobi politik yang sangat kuat di parlemen untuk mempertahankan status quo. Akibatnya, terjadi kebuntuan bertahun-tahun di tingkat legislatif. Lalu, siapa yang akhirnya mendobrak kebuntuan ini? Karena nggak mungkin kita pasrah aja, kan? Mengingat kebuntuan di tingkat undang-undang, perlawanan akhirnya muncul bukan dari parlemen, melainkan dari ketukan palu para hakim yang mencoba menambal kelemahan sistem ini. Hakim yang memberontak dari ruang sidang? Tepat. Puncaknya ada di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK menjadi penyelamat yang tak terduga. Oh, putusan yang tahun 2014 itu ya? Benar, putusan bersejarah MK nomor 21 PUU strip 12/2014. Melalui putusan ini, MK menetapkan bahwa penetapan tersangka kini bisa digugat di pra-peradilan. Wow, itu pukulan telak buat aparat penegak hukum dong. Area yang puluhan tahun eksklusif milik mereka tiba-tiba dibuka untuk diuji oleh publik. Sangat telak. Dan itu diperkuat lagi dengan putusan-putusan lanjutan di tahun 2015 dan 2017 yang memperluas objek pra-peradilan lainnya seperti penyitaan dan penggeledahan. Tapi, tunggu dulu. Kalau kita bicara ketat secara hukum, kan kata penetapan tersangka nggak pernah ada di teks asli pasal 77 KUHP. Betul, memang tidak tertulis di undang-undang aslinya. Nah, kalau MK nambahin frasa baru, bukankah mereka sedang melampaui wewenangnya? Kayak mereka jadi pembuat undang-undang dadakan. Itu kritik yang sangat valid secara dogmatis, dikenal dengan istilah positif legislatur. Tapi saat itu, MK membangun argumen yang sangat rasional berbasis hak asasi. Logikanya gimana? Logikanya, penetapan tersangka itu kan gerbang utama perampasan hak. Seseorang nggak bisa ditahan atau disita hartanya kalau dia nggak ditetapkan jadi tersangka dulu, kan? Make sense. Kalau gerbang utama ini nggak bisa diuji keabsahannya, maka perlindungan di tahap selanjutnya itu omong kosong. Orang bisa digantung status tersangkanya bertahun-tahun, tanpa pengadilan, karirnya hancur. MK menilai ini bertentangan dengan prinsip negara hukum. Masuk akal sih. Dan putusan ini langsung menular ke pengadilan di bawahnya ya. Ada contoh keberanian hakim di tingkat pertama nggak? Kenal itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1 Pitprap 2015. Apa yang terjadi di situ? Hakim tunggal saat itu berani membatalkan status tersangka seseorang secara sukses menggunakan jurisprudensi MK tersebut. Mereka mulai menuntut penyidik untuk membuktikan kecukupan 2 alat bukti di ruang sidang. Wah, tepuk tangan sih buat hakimnya. Tapi, realitasnya kan sistem hukum kita ini bukan sistem Anglo-Saxon yang jurisprudensinya selalu mengikat. Nah, Anda menangkap celahnya. Disinilah saya harus memberikan reality check. Silahkan. Jurisprudensi dan hukum buatan hakim atau judge-made law ini melahirkan ketidakkonsistenan akut di Indonesia. Maksudnya, kadang dipatuhi, kadang enggak. Persis. Kita menemukan kasus di mana pengadilan negeri di Jakarta Pusat mengabulkan pra-peradilan karena hakimnya progresif. Tapi untuk kasus yang persis sama, di pengadilan negeri Surabaya, permohonannya ditolak mentah-mentah karena hakimnya konservatif dan hanya berpatokan pada teks lama. Gila ya. Ini ibarat menambal bendungan raksasa yang retak menggunakan plester luka. Ya, airnya mungkin berhenti menetes di satu titik kecil, tapi bendungannya sendiri udah rapuh banget dan siap jebol kapan aja. Analogi yang sangat akurat. Ketidakkonsistenan ini merusak kepastian hukum. Nah, kenapa Anda, ya Anda yang sedang mendengarkan ini, harus peduli dengan ketidakkonsistenan ini? Karena kepastian hukum itu memengaruhi kita semua. Sangat memengaruhi. Bayangkan, kalau nasib kebebasan Anda bergantung murni pada undian kebetulan mendapatkan hakim yang progresif atau konservatif di kota Anda. Hukum bukan lagi tentang kebenaran, tapi soal keberuntungan geografis. Dan ini memicu pengacara untuk melakukan forum shopping mencari-cari pengadilan mana yang hakimnya kira-kira berpihak pada mereka. Itu bukan keadilan namanya. Jadi kalau kita rangkum penelusuran kita hari ini, KUHP lama kita terbukti gagal secara normatif, fungsional dan protektif. Betul, ia sudah tidak sanggup lagi menjawab standar HAM internasional atau menangani kompleksitas kejahatan modern. Dan reformasi menuju KUHP baru di tahun 2025 ini bukanlah sekedar pilihan ya. Ini adalah keharusan mutlak untuk meruntuhkan rezim crime control yang sudah terlalu kaku ini. Saya sangat sepakat, sistem yang usang memang harus ditinggalkan. Jadi, apa makna dari semua ini buat Anda? Kita telah melihat ya bagaimana sistem lama mengorbankan keadilan demi stabilitas rezim. Namun saat kita kini bertransisi ke sistem baru dengan pengawasan hakim yang jauh lebih luas, coba renungkan hal ini. Apa itu? Apakah memperbanyak ruang perdebatan di pengadilan itu benar-benar menjamin keadilan untuk rakyat kecil? Itu pertanyaan krusial. Atau, jangan-jangan itu hanya memindahkan medan pertempuran hukum saja. Dan pada akhirnya, sistem yang baru ini justru akan memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang mampu membayar pengacara paling mahal. Sesuatu untuk Anda pikirkan. Renungan yang sangat tajam. Terima kasih telah bergabung dalam penelusuran mendalam hari ini. Teruslah mencari tahu dan sampai jumpa.